أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله حمدا لله فسبحانه وتعالى وهو رب العرش الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين pendengar RRI rahimakumullah. Berbahagia rasanya pada saat ini dapat bertemu kembali melalui udara dalam rangka memantapkan diri dalam naungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji atau membedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Pada kesempatan ini kita akan mencoba mendalami surah Ali Imran ayat yang ke-93. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan oleh Israel atau Yakub untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah, jika kamu mengatakan ada makanan yang diharamkan sebelum Taurat turun, maka bawalah Taurat itu, lalu bacalah dia jika kamu orang-orang yang benar. Pendengar rahimakumullah, setelah kita mengkaji beberapa ayat tentang infak, sedekah, dan juga konsisten keimanan kita, istiqamah untuk tetap beriman, pada ayat ke-93 ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk kembali ya mengingat persoalan yang terjadi pada Bani Israel. Dalam tafsir Sya'rawi disebutkan bahwa Nabi Ya'qub mengharamkan sebuah makanan untuk dirinya sendiri, bukan karena haram dari sisi Allah, karena sebagai nazar atau untuk pengobatan atau dia bersikap zuhud. Sedangkan Allah sendiri tidak mengharamkannya, tidak mengharamkan kepadanya suatu apapun. Kita bisa melihat bila ini terjadi pada seorang nabi, ini merupakan kekhususan yang diberikan kepada Nabi Ya'qub. Nah, jadi kita melihat kemudian Israel ya sebagaimana yang telah diceritakan pada ayat tadi mengharamkan ya atas diri mereka. Jadi ada hal-hal yang halal tapi mereka haramkan. Pada dasarnya Allah membantah setiap makanan adalah halal bagi Bani Israel. Kenapa perlu Allah menegaskan ini? Supaya jangan terjadi kesulitan pada proses kehidupan manusia. Kita keluar dari konteks ayat ini sedikit. Bahwa hampir semua ciptaan Allah ini layak dan halal untuk dimakan. Illa qalil, kecuali sedikit. Itu pun karena akibat memang di sana ada ketentuan Allah. Artinya ada hal-hal yang memang telah dikhususkan untuk diharamkan, ataupun karena ya, benda atau makhluknya jarang didapat, kemudian ada suatu sifat manusia itu jijik atau tidak suka kepada binatang-binatang tertentu. Yang kalau kita melihat ada manfaat binatang itu hidup, bukan tidak ada. Orang mengatakan ikan yang ada di pinggir sungai, di permukaan, di muara antara darat dan laut, disebut ikan tembakul. Itu sebagian orang mengatakan tidak ada manfaatnya dan tidak boleh dimakan. Tapi kita katakan segala sesuatu ciptaan Allah ada manfaatnya. Setelah diteliti bahwa muara laut itu adalah pertemuan dari jenis-jenis benda ataupun larutan yang ada di darat dibawa oleh sungai, termasuklah kuman-kuman, bakteri-bakteri yang akan bertemu di muara sungai dengan laut. Yang kemudian kalau kita lihat suplai makanan yang dibawa oleh muara tadi ke dasar laut, itulah menjadi suplai makanan bagi ikan-ikan. Nah, bila ikan-ikan tertentu yang ada di pinggir muara tadi memakan bakteri-bakteri itu, maka selamatlah ikan yang ada di laut, tidak keracunan. Dan hasilnya pun kita rasakan lemak rasanya, enak, segar, tidak ragu kita memakannya, sehingga kita tidak takut terkontaminasi apapun. Dan insya Allah saya melihat sekarang satu-satunya sumber gizi yang masih original tanpa kita takut untuk memakannya adalah hasil biota laut. Ya. Kalau flu burung, nah, takut kita makan ayam. Ya. Karena apa? Ini jangan-jangan flu burung. Ya. Atau nanti daging, takut kita penyakit kuku, cikungunya, atau penyakit gila, sapi gila. Kita ragu akhirnya. Tapi insya Allah kalau binatang laut, mudah-mudahan tak ada masalah. Halalan thayyibah, dan dia tidak terkontaminasi apapun. Nah, kemarin maka kita melihat di sini, kenapa Israel mengharamkan yang dihalalkan Allah? Kata Allah menantang, kalau kalian mengatakan itu dari Taurat, ayo bacalah Taurat itu. Pasti tidak ada yang diharamkan oleh Allah, kecuali mereka yang mengharam-haramkannya untuk diri mereka sendiri. Bacalah, kata Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Jadi bila ini kita kembangkan dalam prospek kehidupan kita, apalagi kita sebagai konsumen terbesar di Indonesia, perlu kita mendorong MUI ataupun Menteri Kesehatan untuk membuka seluas-luasnya label halal atau tidak kepada jenis produk yang dipasarkan di swalayan-swalayan yang ada di Indonesia. Saya pikir itu mungkin sambutan atau prolog dari sebuah kajian ini. Saya silakan kepada Ustaz Ardi atau Ustaz Safiar untuk mendalaminya. Silakan. Baik, para pendengar rahimakumullah, kesempatan kali ini kita lebih mencenderungi di mana Bani Israel, mereka itulah yang mengharamkan makanan yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun melalui ayat ini ada istilahnya dengan kelahan mereka untuk menutup-nutupin bahwasannya di dalam Taurat kitab mereka itu disebutkan ada beberapa makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang demikian itu adalah buatan-buatan mereka sendiri. Hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 146. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufrin wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azmin." Zalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Yang artinya, kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu selain lemak yang melekat di punggung kedua atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka, dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Jelas di sini Allah Subhanahu wa taala, makanan yang diharamkan kepada Yahudi karena mereka telah durhaka kepada Allah. Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah mengharamkan bagi mereka beberapa makanan akibat kedurhakaan mereka. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memang belum memberikan pengharaman sebelumnya. Seperti contoh, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi mereka yaitu segala binatang yang berkuku adalah kaki dan jarinya itu bersatu, bukan berpisah satu dengan yang lainnya. Ini kita samakan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh binatang yang seperti ini adalah unta, kambing, angsa, bebek. Semua ini disebutkan binatang yang berkuku. Pengharaman di sini bukan karena makanan yang diharamkan mengandung bahaya, akan tetapi bisa jadi sebagai hukum atas kezaliman mereka terhadap diri dan penindasan mereka terhadap orang yang lain. Na'udzubillah min zalik. Para pendengar RNI rahimakumullah, di sini bila seorang kita mengambil contoh apa yang diutarakan Syekh Mutawalli Syarawi dalam ayat ini, seorang anak kecil dilarang makan permen karena tidak taat dan patuh kepada ibunya. Larangan permen ini adalah sanksi dan pelajaran baginya, bukan karena permen itu haram. Jelas, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sanksi bagi Bani Israel di mana mereka itu telah berbuat kezaliman yang sungguh sangat luar biasa. Kami silakan kepada Ardiansyah untuk lebih memflurkan dalam permasalahan ini. Iya, saya ingin melihat munasabah antara ayat sebelumnya dengan ayat ini. Syekh Mutawalli Syarawi sangat indah di halaman 456 jilid 2 dari bukunya ini menjelaskan bahwa pernyataan illa ma harrama Israilu ala nafsih pada ayat Surah Ali Imran 93 ini menunjukkan betapa kikirnya orang-orang Israel itu. Ya. Kalau di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, maka di sini orang-orang Israel itu mengatakan bahwa ini haram bagi kami, ini haram bagi kami, ini haram bagi kami, agar mereka tidak mengeluarkan sedekahnya, infaknya atau zakatnya. Jadi dengan alasan illa ma harrama Israilu ala nafsihi ini tadi, mereka mengatakan ini haram, jadi enggak perlu diinfakkan, enggak perlu disedekahkan. Begitulah hilah dan kikirnya orang-orang Israel itu, sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kullu ta'ami kana hillan li bani Israel. Huruf atau kata-kata al-kullu ini adalah menunjukkan al-umum, dan dinisbahkan pula kepada al-ma'rifah kullu ta'am. Jadi dia menunjukkan sangat-sangat umum sekali bahwa setiap makanan, minuman itu pada hakikatnya adalah halal bagi orang-orang Israel, kecuali apa yang mereka haramkan sendiri pada diri mereka. Nah, apa yang mereka haramkan sendiri pada diri mereka itulah menunjukkan kekikiran mereka, dan sebenarnya lah orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang sangat kikir. Nah, kaitannya dengan apa yang telah dibacakan oleh Ustaz Safiyar tadi dari Surah Al-An'am ayat 148, setelah dijelaskan Ustaz Safiyar tadi bahwa pengharaman Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka dari beberapa hewan dan beberapa minuman itu adalah disebabkan karena hukuman terhadap kedegilan atau kebandelan orang-orang Yahudi, dan bukan berarti sebenarnya itu adalah hukum sebagai sesuatu yang diharamkan selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat betapa rentetan ayat ini sangat indah, seakan-akan Allah ingin mengatakan kalau kamu tidak ingin dikatakan menjadi orang Yahudi, maka perbanyaklah infak atau sedekah. Kalau kamu kikir, maka sifat kamu nanti akan mirip-mirip seperti orang Yahudi, orang yang tidak mau berinfak, bahkan pada diri mereka sendiri pun mereka pelit. Wallahu a'lam. Ya, pendengar sekalian, sangat menarik kajian ini, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala adalah satu zat yang sangat dinamis. Artinya beliau sebagai penguasa dan pencipta alam ini tidak membiarkan makhluknya dengan anteng-anteng atau dengan lenggang-lenggok melakukan kesalahan-kesalahan tanpa ada sanksi hukum yang jelas. Jadi maka kita melihat dari kisah ini betapa Israel telah mendapatkan hukuman yang sangat sangat berbahaya dan sangat tidak enak dari akibat perbuatan mereka yang zalim. Jadi ada makanan ya, tapi kita sangat ingin makannya, ternyata Allah mengharamkannya. Keharaman itu bukan pada dasarnya haram, tidak, tetapi karena kesalahan kita. Alangkah tidak enaknya ya kondisi seperti itu. Sama seperti seseorang yang sangat haus ditahan air, tak dikasih kepadanya air, maka dia akan meronta-ronta dan bahkan akan menjerit-jerit kehausan. Nah, inilah hukuman dari Allah kepada orang-orang Israel. Nah, adapun kita melihat di sini tentang bila kita perlebar persoalan ini, kata untuk kehalalan dan keharaman makanan bagi umat Islam. Maka kita memandang kehalalan dari suatu produksi adalah merupakan satu kemestian, sehingga bagi konsumen muslim dia tahu ini statusnya halal atau statusnya haram. Termasuk juga mereka harus tahu dari proses pengolahan dan bahan-bahan yang ada di dalam makanan tersebut, sehingga mereka dapat melihat ini cocok untuk tubuhnya atau layak dari segi kehalalannya. Maka disinilah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala itu mengaitkan pertumbuhan tubuh manusia dengan kehalalan. Ya, kenapa? Sebab di sini kita melihat ada hubungan yang sangat signifikan antara makanan yang halal dengan ketaatan. Nah, oleh sebab itu, baik dari segi zatnya harus memang halal, dan yang kedua dari segi cara mendapatkannya, ya, tidak dengan mencuri, tidak dengan korupsi, tidak dengan berbagai kejahatan-kejahatan yang lain. Maka kita ingin generasi kita menjadi baik, berikanlah makanan yang halal, thayyibah, berkah untuk mereka. Nah, jadi kita sebagai umat Islam, mari kita patuh kepada perintah Allah dan mendorong seluruh masyarakat, khususnya para produsen-produsen yang ada, untuk menyertakan label halal yang telah disertifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang di Indonesia, sehingga kita juga merasa tenang dan merasa damai, tidak sanksi dan tidak ragu untuk memakannya. Apabila kita ragu, maka kita pegang sebuah hadis, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan makanan yang meragukanmu, pindah kepada makanan yang tidak meragukan. Jadi kalau saya berpikir, alangkah ruginya produsen-produsen yang tidak mencantumkan label halal untuk produksi mereka. Kenapa? Umat Islam akan meninggalkan makanan mereka dan akan kembali mengkonsumsi atau mencari makanan yang sudah jelas kehalalannya. Maka demikian, pendengar yang berbahagia, satu hal yang sangat positif kita melihat, mari kita dukung labelisasi kehalalan bagi makanan kita, sehingga kita juga merasakan kedamaian dan merasakan ketenangan saat memakannya. Billahi taufiq wal hidayah, kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Hanafi Ismail, bersama saya Ustaz Safiar dan Ustaz Haji Ardiansyah MA, mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan dukungannya untuk kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.